alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di kajian siang hari ini. Ya, tentunya kita hendaknya semua memperbaiki niat. Tidak ada ya niat kecuali untuk mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mengerti dan tahu mana jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah, dan mana pula jalan-jalan yang ya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu kitab I'tiqad A'immatul Arba'ah pada kajian sebelumnya, dan insyaallah pada siang hari ini kita akan mulai kajian kitab kita yang baru, yaitu Syarrus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Taib, kenapa mungkin kita lebih memilih kepada kitab-kitab ulama al-mutaqaddimin, ulama-ulama yang terdahulu? Pertama, bukan bimakna bahwasannya kitab ulama-ulama al-mutaakhirin itu tidak baik, tidak sama sekali. Kitab-kitab ulama al-mutaakhirin adalah kitab-kitab yang sangat bermanfaat. Ya, sebagaimana juga kitab ulama-ulama mutaqaddimin berisikan Al-Quran dan Sunnah dan tentang akidah yang didengar oleh para ulama tersebut dari ulama-ulama sebelumnya. Namun ketika kita membaca kitab ulama-ulama al-mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu, ya apa istilahnya, pendekatan kepada muslimin itu akan lebih. Ya, ini ulama bukan ulama di zaman sekarang yang hidup ya 50 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu, tetapi buku kitab ulama yang kita baca adalah ulama yang hidup ribuan tahun yang lalu. Ya, sehingga orang-orang yang mereka ingin mencari kebenaran, mencari al-haq, ya tidak ada cara bagi dia kecuali akan menerima. Ya, karena ya yang dibaca adalah buku orang-orang yang memang dekat dengan zaman kenabian, dekat dengan zaman imam-imam. Baik, kita tidak memperpanjang mukaddimah ya, dan sebagaimana thariqah cara kita, metode kita mempelajari kitab sebagaimana yang sebelumnya. Ya, kita membaca dari ucapan para imam-imam tersebut, dan kalau seandainya memang butuh penjelasan kita akan jelaskan. Ya, dan mungkin kita tidak memegang satu daripada syarah, karena kalau kita membaca syuruhat para ulama dalam masalah ini cukup lama dan panjang. Jadi mungkin saya akan mengintisarikan dari beberapa buku-buku para ulama yang mensyarah kitab kita ini. Ya, diantara mungkin buku yang akan saya baca adalah bukunya guru saya. Beliau punya taklik di dalam kitab Syarh Sunnah Imam Barbahari, yaitu Syekhuna Syekh Yasin rahimahullah. Dan mungkin juga akan kita baca beberapa penjelasan dari Syekh Saleh Al-Fauzan dan ulama-ulama yang lainnya di ketika mereka-mereka mensyarah kitab Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah. Sebelum kita masuk kepada poin yang pertama yang disebutkan oleh beliau, ada baiknya untuk kita mengenal dulu tentang biografi penulis kitab kita ini. Al-Imam Al-Barbahari, beliau adalah Imam Qudwah Al-Mujahid. Ya, beliau termasuk dari Syekh Al-Hanabilah. Ya, ulama dari kalangan Al-Hanabilah. Bahkan termasuk pembesar-pembesar ulama Hanabilah di zamannya. Ya, beliau bernama Abu Muhammad Hasan Ibn Ali Ibn Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Dan tidak disebutkan, tidak banyak maraji atau buku-buku yang bisa kita rujuk, ya, di mana beliau lahir, di mana beliau hidup, ya, di mana beliau belajar dan seterusnya, karena sangat sedikit sekali ternukilkan dari beliau rahimahullah. Namun ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang disebutkan oleh al-mu'alliqul kitab, ya, Syekh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, itu kemungkinan besar beliau hidup di Baghdad. Ya, karena beliau banyak berguru dari ulama-ulama Baghdad. Ya, dan juga banyak orang-orang dari kalangan Baghdadiyun yang menukilkan ucapan-ucapan beliau rahimahullah. Ya, sehingga ini di antara qarinah ataukah dalil yang menunjukkan bahwasannya beliau dari Baghdad. Nah, di Irak mungkin ya. Adapun guru-guru beliau dalam menuntut ilmu juga tidak disebutkan nama-nama di antara guru-guru beliau, kecuali hanya beberapa nama yang disebut dari ulama al-masyhur di zamannya. Di antaranya adalah Ahmad ibn Ahmad ibn al-Hajjaj ibn Abdul Aziz Abu Bakar ya al-Marwazi rahimahullah, ini salah satu dari guru beliau. Dan juga di antara guru beliau adalah Salih bin Abdullah ya At-Tasturi. Salih bin Abdullah At-Tasturi, kedua ulama ini adalah ulama yang sangat masyhur. Al-Marwazi, At-Tasturi adalah di karangan ulama-ulama salaf. Ya, dari jadi dari biografi yang disebutkan dari Allah, banyak sekali para ulama yang memuji beliau rahimahullah. Di antaranya Abu Abdullah Al-Faqih, beliau mengatakan idza ra'aital Baghdadi yuhibbu Abul Ahsan Muhammad ibn Bashar wa Muhammad Al-Barbahari wa Abu Muhammad Al-Barbahari fa'lam annahu sahibu sunnah. Kalau seandainya engkau melihat orang-orang Baghdad mencintai Muhammad bin Bashar ya, dan juga mencintai Abu Muhammad Hasan Abu Muhammad Al-Barbahari, ketahuilah bahwasannya mereka adalah ahlus sunnah. Ya, tentunya tidak ada yang mencintai ahlus sunnah kecuali ahlus sunnah, dan tidak ada yang membenci ahlus sunnah kecuali ahlul bidah wal ahwa. Taib. Dan juga disebutkan oleh Ibnu al-Jauzi rahimahullah, ya, jamal ilma waz-zuhud wa kana syadidan ala ahli al-bidah. Al-Imam Barbahari telah mengumpulkan ilmu yang sangat banyak, dan beliau adalah seorang alim yang sangat zuhud. Tetapi bersama dengan itu beliau sangat keras kepada ahlul bidah, dan itu akan bisa kita lihat dari kitab, dari nukilan-nukilan yang ternukilkan di dalam kitab beliau ini, bagaimana kerasnya beliau memerangi bidah dan pelaku bidah. Taib. Dan juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ya tentang Al-Imam Al-Barbahari wal Alimuz Zahid Al-Faqih Al-Hambali Al-Wa'id wa kana shadidan ahlal bidah wal ma'asi wa kana kabir al-qadar tu'adzimul khasah wal-ammah. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Barbahari adalah alimul zahid, alim yang zuhud, ya, termasuk dari para fuqaha'nya Hambali. Dan beliau adalah seorang wa'id. Wa'id itu ketika memberikan nasihat itu memberikan pengaruh ke dalam qalb, memberikan pengaruh ke dalam hati. Wa kana syadidan ala ahlul bidah, dan beliau adalah orang yang sangat keras kepada ahlul bidah dan ahlul ma'asi. Ya, dan beliau ya memiliki kedudukan yang sangat mulia dan dicintai oleh orang-orang yang khusus dan juga orang-orang yang umum. Maksudnya di zaman beliau, beliau dicintai oleh muslimin dan juga dicintai secara khusus oleh para penuntut ilmu. Ini dari sekian pujian-pujian para ulama kepada beliau rahimahullahu taala. Dan untuk mimbabil ringkas kita tidak menukilkan semua apa yang disebutkan oleh para ulama tentang beliau rahimahullah, namun beberapa nukilan ini mencukupi bagi kita bahwasanya kitab yang kita baca adalah seorang alim dari ulama ahlus sunnah, sehingga tidak ada keraguan bagi kita untuk mengambil ilmu dari beliau rahimahullahu taala. Baik, kita masuk kepada pembahasan kitab kita. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bihi wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-tawfiq lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhat. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita ke dalam Islam, dan juga memberikan anugerah kepada kita dengan Islam itu sendiri. Wa akhrajana fi khairi ummatin, dan kita dijadikan oleh Allah sebaik-baik umat, yaitu sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alu at-tawfiq, dan kita meminta taufik kepada Allah dari apa yang Allah cintai dan Allah ridai, dan kita memohon kepada Allah agar dijaga dari apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini muqaddimah yang pendek yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah di awal kitab beliau. Ya, dan sebagaimana ya kita tidak perlu untuk memanjangkan ya apa yang kira-kira tidak perlu untuk kita memberikan ta'liq, agar kitab yang kita baca itu bisa kita selesaikan sebagaimana thariqah kita sebelumnya dalam kitab I'tiqad A'immatul Arba. Taib, kita baca pada poin yang pertama. Ucapan beliau pada poin yang pertama ini adalah ucapan yang sangat masyhur, ucapan yang sangat terkenal, sehingga ketika seseorang mendengar ucapan ini maka pasti akan terngiang di kepalanya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Baik. Kata beliau pada poin yang pertama, i'lamu annal islam huwa sunnatu wa sunnatu hiyal islam wala yakumu ahaduhuma ila bil akhar. Kita bisa artikan dulu. Ketahuilah oleh kalian seluruhnya bahwasanya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Wala yakumu ahaduhuma ila bil akhar. Tidak akan tegak satu di antara keduanya kecuali dengan sesuatu yang lainnya. Apa maksud ucapan beliau rahimahullahu taala? Ada baiknya untuk kita menjelaskan satu persatu dari kalimat yang beliau sebutkan. Beliau di sini menyebutkan dua kalimat, Islam dengan sunnah. Ya, dan sisi mana keterkaitan antara Islam dengan sunnah insyaallah akan kita jelaskan. Namun kita fahami dulu per kalimat yang disebutkan oleh Syekh. Yang pertama as-sunnah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah wal akhwat. As-sunnah secara bahasa itu artinya adalah at-tariqah. Sawang kanat hamidah aw dhamimah. Ya, sunnah itu secara bahasa artinya adalah jalan. Dan dia bisa jalan kebaikan ataukah jalan kejelekan. Dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, barang siapa yang seseorang berbuat sebuah jalan daripada jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang seseorang berbuat jalan daripada jalan kejelekan, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikuti kejelekan tersebut. Iya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sunnah, bukan sunnah dari sisi makna syar'i. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan sunnah dengan istilah bahasa. Apa itu istilah bahasa sunnah? Thariqah. Jalan. Jadi ketika ada orang mengatakan ini merupakan sunnahnya jahiliyah, ini merupakan sunnahnya orang Yahudi, ini merupakan sunnahnya orang Nasrani. Kamu kok ngomong sunnah Yahudi? Gimana sunnah Yahudi? Ya, inilah perlu untuk kita memahami dari mana apa yang dia ingin berbicara. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengingkari ya perbuatan sebagian para sahabat yang meminta untuk dibuatkan dzatul anwat, ya Rasulullah ij'al lana dzatul anwat kama lahum dzatul anwat. Ya Rasulullah, jadikan kami sebuah pohon yang mana dengan pohon tersebut kami gantung-gantungkan pedang kami sebagaimana mereka juga punya pohon. Apa kata Rasulullah? Allahu akbar, inna sunanan man kana qablakum. Maha besar Allah, sesungguhnya itu merupakan sunnah orang-orang sebelum kalian. Itu merupakan jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Jadi harus difahami ya, apa makna sunnah dari sisi bahasa. Jadi mana sunnah dari sisi bahasa, saya ulangi kembali, bisa dia diinginkan dengannya jalan kebaikan dan bisa diinginkan dengannya jalan kejelekan. Baik. Adapun dari sisi istilahat, ada beberapa makna yang disebutkan oleh para ulama tentang apa itu sunnah. Nah, sebagian dari maknanya, ma yuqabilul Qur'an. Sunnah itu adalah kebalikan dari Al-Quran. Sunnah adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Al-Quran adalah kalamullah. Dan ini sebagaimana disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, dari hadis Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fi qira'ah sawa fa'alamuhum bis sunnah. Apa kata Nabi? Hendaknya yang mengimami kalian, untuk mengimami kalian salat adalah orang yang aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling jago di dalam Al-Qur'an. Fa'inkanu fil Qur'an sawa. Nah, kalau seandainya mereka di dalam Al-Quran itu sama-sama jago, apa urutan yang kedua? Fa'alamuhum bis sunnah. Orang yang paling cerdas di antara mereka dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan Al-Quran dan sunnah dan memiliki makna yang berbeda. Al-Quran adalah apa yang disebutkan di dalam kalamullah, dalam mushaf. Adapun sunnah adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi saya ulangi kembali, Al-Qur'an Sunnah terkadang diinginkan adalah kebalikan dari Al-Qur'an. Ketika As-Sunnah diinginkan dari kebalikan Al-Qur'an, Al-Qur'an merupakan kalamullah, adapun Sunnah merupakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua, daripada makna sunnah itu yuqabil fard, kebalikan daripada kewajiban. Ini perkara yang wajib. Ini perkara yang sunnah. Baik, ini perkara yang lazim, ini perkara yang mandub. Faham di sini? Sebagaimana dan ini ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sunnah dalam makna ini mencakup di dalamnya Al-Qur'an. Ya, mencakup di dalamnya Al-Qur'an dan juga mencakup di dalamnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perintah-perintah di dalam Al-Qur'anul Karim yang sifatnya sunnah, tidak wajib. Ya, maka apapun itu maka masuk di dalam makna as-sunnah. Jelas? Taib. Dan juga terkadang sunnah diinginkan yuqabilul bid'ah. Sunnah itu adalah kebalikan daripada bid'ah. Ketika disebut ahlus sunnati, ya, maka ada kebalikannya ahlul bid'ati. Ketika disebut hadis sunnah, maka juga disebutkan di dalamnya hadihil bid'ah. Jadi sebagaimana hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin." Kalian berpegang teguh di atas sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Ya. Kemudian kata Nabi apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Karena perkara yang baru itu menyesatkan dan sesuatu yang menyesatkan itu tempatnya di mana? Di neraka. Jelas ya? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan wajibnya kita berpegang teguh dengan sunnah, bersama dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengingatkan bentuk dari konsekuensi seseorang berjalan di atas sunnah Rasulullah adalah meninggalkan kebid'ahan. Jadi kalimat sunnah terkadang diinginkan adalah kebalikan daripada bid'ah. Ya. Jadi kita harus melihat apa istilah-istilah para ulama ketika mereka berbicara tentang sunnah. Apakah makna A, ataukah makna B, ataukah makna C, ataukah makna D. Taip. Dan juga sebagian para ulama, mereka mengatakan bahwasannya as-sunnah yuqalibu syi'i. Ya, sunnah itu adalah kebalikan dari syi'ah. Ya, ini alus, ini sunni, ini orang sunni, ini orang syi'i. Dan sunnah dalam makna ini, ini memiliki makna yang lebih luas. Siapa saja yang mereka memuliakan Abu Bakar, memuliakan Umar, memuliakan Uthman, memuliakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka disebut dengan sunni. Masuk dalamnya Ikhwan Muslimin, masuk di dalamnya Tablighi, masuk di dalamnya Asy'ariyah. Ya, yang mereka memuliakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makna ini disebut sebagai sunni. Karena kita berbicara kebalikan dari Syiah yang mereka mengkafirkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kadang ada istilah disebutkan terjadi peperangan ini misalnya bahasa saja. Terjadi peperangan di antara Sunni dengan Syi'i. Kemudian mereka bukan orang sunnah itu. Mana itu orang-orang harakiyun atau orang ini orang itu? Kita harus pahami dulu. Ketika orang berbicara Sunni dengan Syi'i, dia yang maksudkan apa? Dimaksudkan makna sunnah adalah orang-orang yang mereka memuliakan sahabat, adapun syiir adalah orang-orang yang mereka mengkafirkan sahabat Nabi. Ini istilah-istilah saja yang harus kita memahaminya. Taib, ini makna dari sunnah. Dan kita harus tahu juga apa makna daripada Islam. Taib, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah wal akhwat, al-Islam itu secara bahasa artinya al-istislam. Al-istislam artinya adalah tunduk dan patuh dan menerima. Taib. Adapun dari sisi syara', Islam itu memiliki dua makna. Yang pertama, al-Islam dunal iman. Islam dia adalah di bawah dari keimanan. Ya. Wa huwa i'tirafu bil lisan. Seseorang yang dia mengatakan saya seorang muslim. Kemudian nampak darinya dia salat dan lain sebagainya. Apa kita hukumi dia? Dia sebagai seorang muslim. Apakah dia beriman di dalam hatinya itu bukan urusan kita. Zahirnya dia adalah seorang muslim. Maka ketika seseorang telah mengucapkan keislamannya, terjaga darinya darah, harta. Ya, dan ini sebagaimana disebutkan qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang-orang Arab, amanna, kami beriman. Kemudian dikatakan qul lam tu'minu, katakanlah kalian tidak beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah berislam. Maksudnya apa? Kamu hanya masih dari amalan-amalan zahir saja. Sementara apa yang ada dalam hatimu engkau belum dikatakan bagi orang yang beriman. Faham di sini ya? Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini ayu li rahimani wa rahimakumullah membedakan di antara Islam dengan al-iman. Jelas? Jadi Islam yang diinginkan dalam ayat ini adalah Islam amalan-amalan zahir. Ya, yang dia ucapkan dirinya sebagai seorang muslim. Namun setiap muslim belum tentu dia adalah orang yang beriman. Tetapi orang yang beriman sudah pasti dia muslim. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril, ya, mahwal Islam, ya, mahwal iman, mahwal ihsan. Dibedakan enggak oleh Jibril ketika ditanya kepada Rasulullah antara Islam dengan iman? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjawab dengan berbeda tidak antara Islam dengan iman. Rasulullah jawab dengan jawaban yang berbeda. Islam dijawab oleh Rasulullah dengan amalan zahir, adapun iman dijawab oleh Nabi dengan amalan yang batin, apa yang ada dalam hati. Faham di sini? Jadi Islam terkadang diinginkan adalah apa yang dia kedudukannya di bawah iman. Tetapi orang yang seperti ini telah terjaga darah dan nyawa mereka. Dan sebagaimana juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, ketika dia sudah mengucapkan maka terjagalah darahnya, hartanya dan seterusnya. Bisa difahami? Adapun apa isi hatinya, dia benar beriman atau tidak benar beriman, itu urusan dia dengan Allah. Tetapi secara zahir kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari kepada sahabat pada waktu itu yang mana dia membunuh orang yang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah engkau telah membuka hatinya?" Ketika dia berkata, "Ya Rasulullah," dia mengucapkan kalimat keimanan itu dikarenakan takut dengan pedang. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau telah membuka hatinya sehingga engkau tahu dia masuk ke dalam Islam karena takut dengan pedangmu?" Ditegur oleh Rasulullah. Intinya, ayol ikhwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan ketika dia sudah mengakui dirinya sebagai Islam dan tidak nampak dari hal-hal yang membatalkan keislamannya, sudah diterima dia sebagai seorang muslim. Ini makna yang pertama, dari makna Islam. Adapun makna yang kedua, daripada makna Islam adalah apa yang di dalamnya masuk keimanan. Ya, yang mana keislaman seseorang yang di dalamnya juga masuk dalam keimanan tidak hanya ia terucap dengan ucapannya, tetapi juga harus diyakini di dalam hatinya. Ya, harus diyakini di dalam hatinya. Ya, maka inilah seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, idz qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Idz qala lahu rabbuhu, ketika Rabb-nya berkata kepada siapa? Kepada Ibrahim, aslim, terimalah. Qala aslamtu li rabbil alamin, aku tunduk kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, kira-kira Nabi Ibrahim alaihissalam, Islam yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim, Islam yang apa? Islam yang zahir dan Islam yang batin. Islam yang disertai dengan keimanan dalam hati. Dan Nabi Ibrahim enggak mungkin beliau berislam cuma dengan lisan saja. Beliau seorang nabi, seorang rasul. Jelas ya? Bisa difahami ya ikhwah? Perbedaan antara Islam makna yang pertama dengan Islam dengan makna yang kedua. Ya, dan ini masuk ke dalam firman Allah, "Innad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Islam yang bagaimana? Islam yang dia ucapkan dengan lisannya, ya, disertai dengan Islam yang diyakini dalam hatinya, apa yang dia ucapkan, kemudian dia praktekkan dalam kehidupannya. Dari Islam itu sendiri. Ya, dan juga Allah mengatakan, "Wa may yabtaghil ghairal Islam adina, fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang seseorang memilih selain daripada agama Islam, maka tidak diterima darinya dan dia akan menjadi orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Faham di sini? Maka Islam di sini adalah cangkupannya adalah luas daripada seluruh agama-agama. Ya, karena semua agama para nabi, semua agama para rasul itu memiliki berapa agama? Satu agama. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nahnu ma'asyaral anbiya dinuna wahidun. Dan kami para nabi ya memiliki satu agama. Tapi adapun sisi alaqah di antara Islam dengan iman nanti kita akan bahas pada pertemuan yang poin yang lainnya. Namun hari ini kita akan membahas sisi keterkaitan di antara Islam dengan sunnah itu sendiri. Tapi disebutkan di sini oleh guru kami, fayakunu kalamus sannif rahimahullah sahihan. Annal Islam wa sunnatu wal aks. Ya. Dan apa yang disebutkan oleh musannif dari apa yang telah kita jelaskan tadi makna sunnah dan makna Islam, ya, jelaslah nampak apa yang diinginkan oleh muallif adalah hak. Bahwasanya Islam itu adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Itu apabila kita ibaratkan atau kita maknai sunnah di sini adalah yulaqabuhu al-am. Dari seluruh apa yang diajarkan oleh Nabi, apakah yang ada dalam Al-Quran ataukah yang ada dari ucapan Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam. Jelas ya? Faham? Ketika Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati, wajib kalian berpegang teguh di atas sunnahku. Apakah maksudnya kita berpegang teguh di atas sunnah Nabi hanya hadis-hadis saja? Tidak masuk dalamnya Al-Quran? Tidak. Masuk di dalamnya hadis Nabi, masuk dalamnya Al-Quran. Apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Jelas? Nah begitu juga ketika kita memaknai Islam dengan mafhum yang saya sebutkan tadi, mafhum yang umum adalah seluruh amalan-amalan yang mana amalan tersebut diyakini dengan hatinya, kemudian diucapkan dengan lisannya dan kemudian dipraktikkan dalam amalannya, itu merupakan adalah bagian dari Islam itu sendiri. Dan seseorang tidak akan bisa berislam kecuali dengan amalan yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam. Bisa difahami ya sisi keterkaitan di antara Islam dengan sunnah, sehingga seseorang tidak bisa, saya ingin berislam Islamnya orang Jawa, saya ingin berislam dengan Islamnya orang Aceh, saya ingin berislam dengan Islamnya orang Arab, saya ingin berislam dengan Islamnya orang Afrika, saya ingin berislam dengan Islamnya orang Jepang. Tidak bisa. Ketika Anda mengaku diri Anda sebagai seorang Muslim, maka tidak ada cara dan keharusan bagi Anda kecuali harus mengikuti Islam yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi salatu wasalam. Jelas? Oleh karena itu disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam fatwa beliau ya di jilid yang ke-21 di halaman 317 sampai 318, perhatikan baik-baik ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang beliau ingin menggambarkan bahwasannya Islam itu tidak akan bisa terlepas dari sunnah dan sunnah tidak akan mungkin bisa terlepas dari Islam. Baik, kata beliau rahimahullah, as-sunnatu wa ma qama dalilu syar'i ya alaih annahu ta'atun lillah wa rasulihi sawa'an fa'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au fu'ila ala zamanihi. Perhatikan baik-baik ucapan yang sangat indah dari Syekhul Islam untuk menguatkan apa yang telah kita jelaskan tadi. Kata Syekhul Islam, sesungguhnya sunnah adalah apa yang tegak di dalamnya dalil syar'i. ya, yang dilakukan untuk ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Saya ulangi, sunnah adalah apa yang tegak di dalamnya dalil dari Al-Qur'an dan sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan bagian ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sawan fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah perkara itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, sangat banyak sekali yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah puasa Senin Kamis, Rasulullah puasa putih, Rasulullah puasa salat sunnah rawatib, Rasulullah salat wajib, Rasulullah salat Jumat, Rasulullah berpuasa dan seterusnya. Ya, aufu ila ala zamani, atau dilakukan di zaman diturunnya wahyu. Tidak ternukilkan itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perbuatan itu terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ketika Al-Qur'an masih diturunkan. Maka itu juga bagian dari sunnah Rasulullah, walaupun tidak ternukilkan Nabi melakukannya. Bisa difahami? Ini nukta yang sangat penting, ayo ikhwah. Nukta yang sangat penting, saya ulangi kembali. Apa contohnya? Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil." Kunna na'zil, kami nembak luar. Itu artinya, mohon maaf ya, jadi orang berhubungan badan, dia tidak mengeluarkan maninya ke dalam kemaluan, tetapi dia di luar, dia keluarkan maninya. Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil, dan Al-Qur'an pada waktu sedang turun. Maksudnya apa? Ketika turunnya Al-Qur'an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan para sahabat melakukan i'zal, nembak luar, tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak datang Al-Qur'an mengingkari perbuatan tersebut, menunjukkan apa? Itu hal yang dibolehkan. Bisa difahami ya ikhwah? Ini catatan penting yang harus difahami. Ya, itu menunjukkan boleh. Jadi enggak bisa orang mengatakan enggak ada sunahnya Nabi, Nabi enggak ternukilkan dari Nabi. Betul, tidak ternukilkan dari Nabi. Tetapi perbuatan ini dilakukan oleh para sahabat Nabi dalam keadaan Nabi masih hidup, dalam Al-Qur'an, dalam keadaan Al-Qur'an masih turun, dan tidak datang bentuk pengingkarannya. Maka itu kata Syekhul Islam juga bagian dari sunnah. Mafhum, perhatikan satu lagi. Ini hal yang juga penting. Sehingga kita tidak bermudah-mudahan untuk membidah-bidahkan sesuatu dengan alasan tidak ada di zaman Nabi semata-mata. Ya. Perhatikan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Au lam yaf'alhu wa lam yuf'al. Juga bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak dilakukan di zaman beliau. Ah, masya Allah. Loh, kok bisa sunnah? Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi dan sesuatu yang tidak dilakukan di zaman beliau masih hidup, juga itu bagian dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok bisa kayak gitu? Ya, nah, lihatan lanjutannya. Li adamil muqtada haina idzin li fi'lihi au wujudil mani' minhu. Atau sebabnya apa? Tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak dilakukan di zaman beliau masih hidup, ya, dikarenakan tidak ada, ya, hal yang memang perlu untuk dilakukan atau ada pencegah-pencegah yang lainnya sehingga tidak dilakukan. Tapi itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Tapi saya contohkan. Atau sebelum saya menyebutkan contoh, ada yang bisa menyebutkan contoh poin yang terakhir ini? Kalau tadi jelas, jelas ya, sunnah Rasulullah adalah apa yang dilakukan oleh Nabi dan apa yang dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Tidak ternukilkan dari Nabi tapi perbuatan sahabat Nabi. Itu sudah jelas sunnah kan? Itu sesuatu yang sudah sering kita pahami. Mafhum semuanya ya? Nah, sekarang kata Syekhul Islam, ada dari sunnah Rasulullah itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi dan juga tidak dilakukan di zaman beliau, tetapi ya, li adamil muqtada haina idzin li fi'lihi, dikarenakan pada waktu itu tidak ada hal yang mungkin untuk dilakukan atau adanya pencegah sehingga tidak mungkin dilakukan. Tetapi ketika ada orang melakukan setelahnya, itu bagian dari sunnah Rasulullah walaupun tidak dilakukan oleh Nabi. Bisa? Baik, silakan. Kalau ada yang ingin menjawab. Haji Tamatu ya. Baik, tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada ucapan beliau. Ada ucapan beliau enggak? Taib labas. Ada di sini. Ada ucapan beliau ya. Taib labas, mungkin labas. Atau mungkin contohnya saya tidak mengatakan salah ya, tapi benar bisa disebutkan contoh. Tapi juga bisa contoh dibukukannya Al-Qur'an. Dibukukannya Al-Qur'an dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan tidak oleh para sahabat di mana Rasulullah masih hidup? Juga tidak. Dilakukan oleh para sahabat Nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal. Tetapi itu adalah bagian dari sunnah. Kenapa bagian dari sunnah? Karena dengan kaidah disebut oleh Syekhul Islam li adamil muqtada haina idzin li fi'lihi. Karena Al-Qur'an di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih turun. Wahyu itu masih terus turun. Kemudian ada di antara wahyu yang turun tersebut dimansuhkan, ada dihapus hukumnya, dan seterusnya. Ya, ketika hal tersebut sudah hilang setelah meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal rahimani wa rahimakumullah, ya, telah hilang, tidak mungkin lagi ada ayat yang masuk karena Rasulullah telah meninggal. Kemudian disitulah para sahabat mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu mushaf. Bisa difaham ya, dikumpulkan menjadi satu mushaf. Tetapi ada sesuatu yang muqtada di zaman Nabi, ada sesuatu isyarat-isyarat yang memang Al-Qur'an itu harus dijaga. Ya, dan di antara buktinya para sahabat menjaga Al-Qur'an di zaman Nabi, mereka tulis di pelepah-pelepah kurma. Mereka tulis di kain-kain, mereka menulis di bebatuan untuk menjaga Al-Qur'an tersebut. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, ayat-ayat Al-Quran sudah jelas, sudah muhkam. Mana ayat yang dihapus, mana ayat sudah tidak dihapus. Maka dibukukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Salatu Wasallam pada waktu itu. Begitu juga hadis Rasulullah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman beliau melarang para sahabat untuk menulis hadis. Dalam arti kata apa? Menulis, dibukukan dan lain sebagainya supaya tidak tercampur antara Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya tidak tercampur. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, ya, dan juga sudah bisa dibedakan mana yang itu bentuknya Al-Qur'an dan mana yang itu bentuknya bagian dari ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kembali kepada asal dalil, yaqayyadu ilmu bil kitabah. Catatlah ilmu dengan al-kitabah. Bisa difahami? Walaupun secara terperinci ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, perkara ini dibahas oleh para ulama dalam kitab Usul Fikih. Namun, ya, hal yang perlu untuk saya tekankan di sini sekali lagi, apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau mendefinisikan tentang sunnah, ya, adalah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sesuatu yang dilakukan di zaman beliau dan juga bagian dari sunnah Rasulullah, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi dan juga tidak dilakukan di zaman beliau, dikarenakan apa? Ada pencegah atau ada sesuatu hal yang memang tidak bisa dilakukan di waktu itu, tetapi bisa dilakukan setelah di waktu yang lainnya, yang diikat dengan kaidah-kaidah dalam syariat Islam. Ya, dan itu tidak disebut sebagai perbuatan bid'ah. Ini mungkin contoh kecilnya seperti Mas Anam juga contoh tadi, haji tamattu dan lain sebagainya. Ya, haji secara terus menerus. Ya, tahun ini haji, besok haji lagi, tahun lagi haji lagi, haji lagi. Sementara Rasulullah hajinya berapa kali? Sekali. Sekali kan? Dan para sahabat juga di zaman beliau masih hidup berapa kali haji? Sekali, karena setelahnya beliau meninggal. Nah, ketika seseorang melakukan haji-haji secara terus-menerus, tetapi ada ucapan Nabi, tabiul bainal haji wal umrah. Jelas ya? Namun seperti yang saya sebutkan, ini pembahasannya adalah pembahasan yang panjang, dibahas dalam kitab Usul. Namun ketika ada orang mengatakan apa saja yang tidak ada di zaman Nabi secara mutlak, apa yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi secara mutlak itu bid'ah, itu mungkin perlu untuk dikoreksi kembali kaidah ini. Faham di sini? Tetapi bukan berarti ayuhli khurahimani wa rahimakumullah, jangan juga disalahfahami ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, nanti akhirnya semua bidah jadi legal. Ya, semua bidah jadi legal. Maksudnya di sini ada kaidah-kaidah, ada dalil-dalil yang mendukung akan perbuatan tersebut. Dan di zaman Nabi tidak mungkin dilakukan karena ada sesuatu hal atau penghalangnya. Mafhum? Di antara yang saya contohkan tadi adalah mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Sementara Al-Quran ditulis sudah ada di zaman Nabi. Dikumpulkan saja yang tidak dikumpulkan di zaman Nabi. Karena apa? Karena Al-Quran itu masih turun terus. Sampai wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian para sahabat mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu mushaf, dan itu bukan perbuatan bid'ah, tapi itu perbuatan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Bisa difahami di sini? Baik. Kemudian ayu wali khurahimani wa rahimakumullah. Ya. Disebutkan di sini. Baik. Walasy disebutkan ya dari ucapan beliau, wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Ya, walihada man kana mu'ijan fi sunnah a'waja islamuhu. Kata Imam Barbahari, tidaklah tegak satu di antara keduanya kecuali dengan yang lainnya. Maka siapa yang seseorang bengkok di dalam dia mengikuti sunnah, maka akan bengkok Islamnya. Pasti akan bengkok. Loh kok bisa? Lah kamu menisbatkan sesuatu kepada Islam, sementara Islam itu tidak pernah ya mengajarkan seperti apa yang kamu lakukan. Islam gak pernah mengajarkan seperti apa yang kau amalkan. Dan juga tidak ada kaidah-kaidah dalil syar'i ya yang itu boleh untuk kamu lakukan. Bisa difahami ya? Tetap, kita contohkan maulid lah sekarang. Dengan kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam tadi, supaya lebih jelas. Apa kata Rasulullah Islam dari aw lam yaf'alhu Nabi sallallahu alaihi wasallam aw lam yuf'al ya fi zamanihi li adamil muqtada alaihi aw wujudul mani'. Seseorang hari ini memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul atau tidak? Ya, itu niat tulus saudara kita muslimin. Tidaklah mereka memperingati maulid Nabi kecuali untuk mencintai Nabi mereka. Untuk menjunjung Nabi mereka. Untuk memuliakan Nabi SAW. Dari sisi niat, Masya Allah, kita angkat jempol niat saudara-saudara kita muslimin di dalam mencintai Nabi SAW. Taib? Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, yang ingin kita berdiskusikan. Ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin tidak mereka mengungkapkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup seperti orang yang melakukan hari ini. Mungkin enggak mereka lakukan? Sangat mungkin. Ya, tinggal hari lahirnya Rasulullah, mereka di situ membuat acara A, membuat acara B sebagai bentuk wujud cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dilakukan oleh para sahabat pada waktu itu? Tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi. Sehingga tidak bisa dipakai kaidah Syekhul Islam yang menurut Taimiyah rahimahullah seperti apa yang saya sebutkan. Paham ya? Begitu juga misalnya memperingati nuzulul Quran. Saudara-saudara kita muslimin, kita yakin husnudzon kita kepada saudara kita muslimin ketika mereka memperingati nuzulul Quran sebagai bentuk wujud cinta mereka kepada Al-Quran. Ya, dan kita katakan niat mereka kita cap jempol. Niat saudara kita muslimin mencintai Al-Quran, mencintai kalamullah, mencintai kitab suci. Ya, mereka ketika memperingati acara tersebut tidak ada tujuannya untuk merendahkan Al-Quran. Semuanya bertujuan untuk memuliakan Al-Quran. Nah sekarang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memuliakan Al-Quran atau tidak? Mereka adalah orang yang paling mengagungkan dan memuliakan Al-Quranul Karim. Begitu juga terlebih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga tahu waktu turunnya Al-Quranul Karim. Tahu mereka. Dan di zaman itu ada kemungkinan besar untuk mereka bisa lakukan. Dan tidak ada pencegah untuk mereka tidak melakukannya. Tetapi bersamaan dengan itu, mereka melakukan atau tidak? Mereka tidak melakukannya. Nah, apakah itu bisa dikatakan bagian dari sunnah? Dengan kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Tidak bisa. Paham di sini? Tetapi sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW dan juga tidak dilakukan di zaman beliau, ada kemungkinan beliau bisa melakukan pada waktu itu, tetapi tidak mungkin untuk dilakukan. Apa misalnya? Mengumpulkan mushaf Al-Quran menjadi satu mushaf. Kenapa tidak mungkin dilakukan? Karena di zaman itu Al-Quran masih terus turun dan turun dan turun. Dan ada ayat-ayat yang akan dihapus. Ada ayat-ayat yang akan dimansuhkan. Mufhum di sini? Inilah yang menjadi penghalang kenapa mereka tidak melakukannya. Tetapi ketika mereka tidak melakukan, mewujudkan cinta mereka kepada Rasulullah dengan acara yang saya sebutkan tadi, tidak ada penghalangnya. Ada kemungkinan besar mereka akan lakukan sangat mudah. Ya, dalam perang, oh dalam zaman itu perang, makanya tidak dilakukan. Siapa bilang di zaman tersebut perang terus-menerus? Tidak ada di zaman tersebut perang terus-menerus. Kalau seandainya pun benar terjadi peperangan, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kalau memang itu merupakan bagian kewajiban dari wujud cinta kepada Nabi, semaksimal mungkin para sahabat akan melakukannya. Ya, makanya orang-orang yang cerdas dari saudara-saudara kita tersebut, mereka mengatakan ada kemungkinan Nabi tidak melakukannya. Alasannya apa? Karena terjadi peperangan. Kita jawab, wah tidak ada peperangan terus-menerus yang terjadi di zaman tersebut. Ada zaman-zaman yang dimana mereka tidak berperang. Bisa difahami ya maksudnya? Jelas ayo ikhwah, jadi ketika kita memahami ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita akan menjadi orang insyaallah akan lebih cerdas memahami hal yang seperti ini. Tidak bermudah-mudahan untuk membidah-bidahkan dan juga tidak bermudah-mudahan untuk mensunah-sunahkan. Ya, namun seperti yang saya sebutkan di sini cuma sekedar isyarat karena tujuan kita bukan fokus ke pembahasan yang sedang kita bahas, tapi itu dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab usul, bagaimana cara memahami usul bidah dan semisalnya. Dan ucapan Syekhul Islam adalah ucapan yang lurus, ya ucapan yang hak dan lain sebagainya, dan demikianlah dipraktekkan oleh para ulama kita sepengetahuan yang kita ketahui. Taib, wallahu alam bissawab. Kemudian ayo li rahimani wa rahimakumullah, disebutkan wa man kana fi islami khalalun, ya apabila di dalam keislaman seseorang itu ada khalalnya, ada rusaknya, kana kadzalika fi sunnah, begitu juga dalam sunnah Rasulullah, karena enggak mungkin bisa dilepas di antara Islam dengan sunnah. Kulu bihasbi khalalihi wa iwajihi. Dan itu tergantung dari sisi khalalnya, rusaknya atau bengkoknya. Oleh karena itu musannif mengatakan tidak akan tegak satu di antara keduanya kecuali dikaitkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu Allah mengatakan, kita memerintahkan kita dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Hei orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Islam yang bagaimana? Islam yang kata Al-Imam Malik rahimahullah, apa saja yang dikatakan Islam pada hari itu, maka Islam pada hari ini. Apa saja yang bukan bagian dari Islam pada waktu itu, maka bukan bagian Islam pada hari ini. Demikian makna yang disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Sehingga apa saja yang bukan bagian dari Islam pada waktu itu ayyuhal ikhwah, kemudian ada orang yang hari ini melabelkan itu bagian dari Islam, padahal ada kemungkinan Rasulullah melakukan di zaman itu dan Rasulullah butuh kepada hal tersebut tetapi beliau tidak melakukannya, maka itu adalah bukan bagian dari Islam, itu adalah amalan-amalan baru yang tidak sesuai dengan sunnatin Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam. Wallahu taala alam bisawab. Ya, dan poin yang kedua, apakah mau dibaca sekarang atau dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang? Mungkin ada baiknya dilanjutkan kan begitu ya. Dilanjutkan ya. Taib. Kemudian kata beliau rahimahullah, famina sunnati, perhatikan baik-baik. Ketika kita sudah faham apa itu sunnah. Ya, ketika kita sudah faham apa itu Islam. Maka Syekh rahimahullah mulai merinci satu persatu ya dari makna sunnah itu sendiri. Ya. Kata beliau rahimahullah, "Fa minas sunnati luzumul jama'ati. Faman raghiba 'anil jama'ah wa faraqaha faqad khalaqa ribqahu al-Islam min 'unuqihi." Wakana dalalam mudhila. Daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau boleh juga kita artikan daripada ajaran Islam adalah melazimkan diri-diri kita kepada jamaah. Apa maksudnya jamaah di sini? Ya, karena kalimat jamaah ini akan dibawa tergantung kepada orang yang berbicara. Orang LDI akan berkata luzumul jamaah, maksudnya jamaah LDI. Iya, jamaah Hizbut Tahrir, maksud daripada jamaah adalah kelompok mereka. Iya, begitu juga Jamaatut Tabligh Al-Jamaah, ini adalah jamaah, maksudnya apa? Jamaahnya mereka. Begitu juga Daesh, maksud daripada jamaah yang diinginkan Daesh adalah kelompok mereka. Ya, sehingga kita ingin tahu dulu dari mana syar'i, apa yang diinginkan dengan al-jamaah. Disebutkan ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, secara bahasa al-jamaahumul qaum al-mujtami'un. Secara bahasa al-jamaah adalah kaum, kumpulan orang-orang yang mereka berkumpul. Nah, dari sisi bahasa Jamaatut Tabligh betul enggak jamaah? Sisi bahasa betul. Jamaah Hizbut Tahrir dari sisi bahasa betul atau tidak? Betul, karena kumpulan orang-orang. Ya, dari sisi bahasa benar. Nah, bagaimana dari sisi istilah? Apa yang diinginkan dengan jamaah? Disebutkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah di dalam sahihnya beliau, sahih Ibnu Hibban, ya. Kata beliau, "Li'anna al-jama'ata ya ijma' ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faman lazima ma kanu alaihi wa shadza amman ba'dahum lam yakun syaqatu lil jama'ah. Wal jama' ba'da as-sahabah hum aqwamun ijtama'a fihim alladhina 'amal wal 'ilm wa lazamu wa tarkul hawa fi fima hum fi wa in qalat a'daduhum nam." Kata beliau rahimahullah, "Au bashan nas wara'ahum wa in katharu." Kata beliau rahimahullah, "Li'anna al-jama'ah," dikarenakan yang disebut dengan jama'ah adalah ijma' ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan jama'ah adalah berada di atas jama' apa yang berkumpul dengannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan makna al-jama'ah, walaupun sebagian para ulama mereka mendhaifkan ziyadah ini, namun dari sisi manalah makna yang sahih, al-jama'ah ma ana alaihi wa ashabi. Jama'ah adalah apa yang terkumpul di atasnya aku dan sahabatku. Makanya disebutkan oleh Ibnu Hibban, saya ulangi kembali, al-jama'ah adalah ijma'nya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang mereka melazimkan diri-diri mereka dari apa yang telah diputuskan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi konsensusnya mereka, maka mereka itu adalah al-jamaah walaupun dia itu satu orang. Jadi tidak disyaratkan jumlahnya banyak. Tidak disyaratkan dia harus berkumpul sekian ribu orang, sekian ratus ribu orang. Siapa saja yang seseorang berjalan di atas jalannya para sahabat Nabi, berakidah sebagaimana akidahnya sahabat Nabi, beribadah sebagaimana ibadahnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia tinggal di kutub utara, dia tinggal di kutub selatan dan dia bersendirian di sana, maka itu disebut dengan al-jamaah. Bisa difahami? Maka sangat masyhur apa yang disebutkan oleh al-Imam Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya, hendaknya engkau bersama jamaah walau kunta wahdah, walaupun engkau bersendirian. Maksudnya apa? Engkau tetap melazimkan kebenaran yang datang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun engkau menyelisih seluruh manusia dalam masalah akidah. Engkau tetap dikatakan jamaah. Jadi makna yang mafhum khulafahnya, ketika engkau bersatu padu, bekerja sama, berkumpul dengan jumlah jutaan orang ataukah miliaran manusia, tetapi ketika kalian menyelisihi daripada jalannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak disebut sebagai jamaah. Bisa difahami ya? Taib. Wa syadza amman ba'dahum. Ya. Wal jamaah ba'da sahabah. Ya, dan orang-orang yang mereka syad, nyeleneh. Ya, mengingkari atau berjalan selain daripada jalannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka telah memecah diri mereka dari jamaah itu sendiri. Jelas enggak ucapan Ibnu Hibban rahimahullah? Apa yang diinginkan jamaah dan apa yang diinginkan perpecahan? Oleh karena itu Allah mengatakan dalam ayatnya, "Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan orang-orang yang mereka duraka kepada Rasulnya setelah datang kepada mereka petunjuk dan mereka mengikuti selain daripada jalannya kaum mukminin, yaitu jalannya para sahabat, maka kami akan palingkan mereka kemana mereka berpaling, dan kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam, yang neraka jahannam itu merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Bisa difahami? Jadi saya tegaskan kembali, kata Imam Ibnu Hibban rahimahullah, wa syadza amman ba'dahum, dan siapa yang mereka nyeleneh, ya, mengikuti selain daripada jalan sahabat, maka mereka telah memisahkan diri mereka dengan jamaah. Sehingga al-jamaah ba'da sahabat adalah kaum yang mereka berkumpul, yang di dalamnya mereka beramal dan berilmu sebagaimana amal dan ilmunya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cara mereka meninggalkan hawa nafsu mereka, meninggalkan pikiran mereka, meninggalkan akalan-akal mereka. Wa in qalat a'daduhum, walaupun jumlah mereka itu sangat sedikit. Faham di sini? Tetap disebut dengan jamaah. Tapi saya nukilkan satu ucapan lagi dari Al-Imam Ibnu Abi Izz rahimahullah dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Kata beliau, "Al-jamaah jamaatul muslimin humus sahabatu wat tabi'un lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah fattiba'uhum huda wa khilafum dolal." Apa yang disebut dengan jamaah di dalam ucapan Al-Imam Barbahari, dan mana jamaah dalam hadis-hadis, ya ataukah ucapan-ucapan para ulama, mereka adalah sahabat Nabi dan juga para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik sampai yaumul qiyamah, maka mereka disebut sebagai jamaah. Mengikuti petunjuk mereka adalah hidayah, dan menyelisih daripada jalannya jamaah adalah kesesatan. Faham di sini ya? Jadi ketika seseorang menyelisih jamaah itu dia akan sesat, bukan menyelisih jamaah tabligh, bukan menyelisih jamaah ikhwan muslimin, bukan menyelisih jamaah-jamaah yang lainnya, tetapi ketika seseorang itu menyelisih jamaahnya para sahabat Nabi dan para tabi'in, maka mereka itulah yang tersesat, siapapun dia. Walaupun kita sebagai pembicara hari ini, ketika kita menyelisih daripada jalannya sahabat, ya, menyelisih daripada jalannya para tabi'in, maka kita adalah orang yang menyimpang daripada jamaah itu sendiri. Taib. Sehingga wa haqiqatul luzumul jamaah ya maqala Syafi'i rahimahullah fi risalah. Sehingga apa maksud kita harus melazimkan jamaah? Maksud daripada melazimkan jamaah, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitab Risalah, anna qala mimma naqulu bihi taqulu bi jamaatul muslimin faqad lazima jama'atuhum wa man khalafa ma taqulu bi jamaatul muslimin faqad khalafa jama'atuhum. Masyaallah. Perhatikan apa kata Al-Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Kata beliau rahimahullah, anna man qala, sesungguhnya siapa yang berucap seperti ucapan jamaahnya muslimin, maka dia telah melazimkan diri mereka bersama jamaah. Siapa jamaah muslimin maksudnya di sini? Hah? Para sahabat Nabi. Jangan difahami jamaah muslimin di sini adalah Asy'ariyah. Ya, jangan difahami di sini muslimin adalah mayoritas masyarakat. masyarakat maulid ini enggak maulid, wah ini enggak benar berarti. Ya, masyarakat begini ya, ini juga enggak benar. Masyarakat begini dan enggak bisa, enggak, itu bukan timbangannya. Faham? Dan ini tidak bertentangan dengan apa yang sering kita sampaikan. Ya, jangan kita menyelisih kebiasaan muslimin selama itu tidak menyelisih dari sunnah Rasulullah. Tetapi ketika itu menyelisih dari sunnah Rasulullah, kita harus selisihi. Karena kalau kita tidak selisihi dari sesuatu yang itu menyelisih dari sunnah Rasulullah, maka kita akan berselisih dengan jamaahnya muslimin, yaitu jamaahnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami di sini? Faqad lazima jama'atahum, maka dia telah melazimkan diri mereka dengan jamaah muslimin. Wa man khalafa ma taqulu bihi jama'atun, dan barang siapa yang seseorang berucap dari ucapan yang menyelisihi daripada jamaahnya muslimin, maka dia telah menyelisihi daripada jamaah muslimin itu sendiri. Bisa difahami ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Tip wallahu alam bisawab. Ya mungkin sampai di sini pembahasan kita. Saya takut terlalu panjang nanti enggak fokus karena banyak hal-hal yang harus difahami dari apa yang telah kita jelaskan tadi. Tip wallahu alam bisawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materinya hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan materi dengan tanya jawab. Ada sudah ada beberapa pertanyaan Ustaz. Baik, silakan. Langsung saja. Pertanyaan pertama, Ustaz, benarkah pernyataan bahwasanya pernyataan bahwa mayoritas ulama dari mazhab Hanbali itu berakidah al-sunnah? Hanya sedikit ulama Hanabilah yang tergelincir pemahaman akidahnya. Taib, wallahu alam bisawab, sedikit ataukah banyak ayu wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita singgung pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ya di dalam akhir pembahasan kita seingat saya, setiap daripada madhab, ya apakah itu madhab Hambali, apakah itu madhab Syafi'i, ataukah itu madhab Hanafi, ya masuk di dalamnya ahlil kalam, ya masuk di dalamnya apa yang tidak pernah terucap daripada para imam madhab tersebut, ya. Namun dari sisi sedikit ataukah banyak, mungkin itu tergantung daripada maklumat dan pengetahuan yang kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Cuman intinya di setiap madhab itu masuk ya orang-orang yang mereka menisbatkan sesuatu kepada imam-imam dalam keadaan imam tersebut berlepas diri dari mereka semuanya, sebagaimana yang telah ternukilkan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang telah kita nukilkan pada pertemuan yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya, bolehkah Islam dipahami bahwa ada bahwa Islam itu agama tauhid, yaitu agama yang dianut para nabi dan rasul, yeah. Dan ada juga Islam sebagai syariat, yaitu baru ada setelah diturunkan Nabi Muhammad SAW. Tapi masya Allah, ya atau istilah para ulama, Islam itu dibagi menjadi dua, ada Islam bimanal am, ada Islam bimanal khas. Taib, adapun Islam bimana am adalah al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah tunduk dan patuhnya seseorang hanya kepada Allah dengan mengikatkan ketaatan hanya kepadanya dan berlepas diri daripada kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Semua para nabi dan rasul berdakwah di atas agama ini. Allah mengatakan dalam ayatnya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Bisa difahami ya, dan kami telah mengutus setiap umat seorang rasul yang mana rasul tersebut mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah dan mengingkari daripada bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan makna ini seluruh para nabi dan rasul itu memiliki satu agama. Namun ya, dari sisi syariat, maka syariat setiap nabi dan rasul itu berbeda-beda. Walikulli minkum syir'atun wa minhaja. Dan setiap daripada kalian memiliki syariat dan manhaj yang berbeda-beda. Ya, dalam syariat Nabi terdahulu, orang yang mereka ingin bertobat dari dosa yang mereka lakukan, mereka harus bunuh diri-diri mereka. Adapun daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka cukup dengan bertobat nasuha. Umat-umat Nabi terdahulu ketika mereka sholat harus di tempat khususnya mereka. Ya, adapun syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang bisa sholat di mana saja. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya utitu khamsan lam yu'ta ahadan min anbiya min qabli. Ya, diberikan kepadaku 5 kekhususan yang tidak diberikan kepada siapapun orang-orang sebelumku dari kalangan para nabi. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ilal ardu masjidan wa tahura, fa inna ummati yudriku shalah fa yusalli." Ya, diberikan kepadaku, ya, bumi ini adalah tempat yang suci, sehingga di mana saja di antara umatku yang mereka ingin salat, maka silakan mereka salat. Bisa difahami ya? Dan ini tidak diberikan kepada orang-orang terdahulu, dan syariat ini berbeda-beda, dan syariat Nabi terdahulu itu sudah terhapus dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga seseorang tidak boleh, saya ingin mentauhidkan Allah tetapi saya mengikuti syariat Nabi Ibrahim, enggak boleh. Ya, saya ingin mentauhidkan Allah, beribadah hanya untuk Allah, tidak berbuat kecirikan, tetapi saya ingin mengikuti syariatnya Nabi Musa, ini tidak dibenarkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Umar bin Khattab memegang beberapa mushaf Taurat, kemudian dihardik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Nabi mengatakan, kalau seandainya Musa hidup di zamanku, dia wajib mengikuti syariatku. Syariat apa maksudnya? Syariat dan manhaj ibadah yang berbeda-beda tadi. Adapun tauhid itu sudah satu. Makanya Nabi Isa alaihi salam nanti kelak di akhir zaman, beliau turun di muka bumi ini tidak membawa syariat beliau sendiri, tapi membawa syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi ketika orang ada hari ini, saya ingin bertobat kepada Allah, ya, tapi dia bunuh dirinya, ini berdosa atau enggak? Berdosa. Walaupun di zaman dahulu, sebelum datangnya Rasulullah itu ibadah. Uktulu anfusakum, bunuhlah diri-diri kalian. Itu ibadah di zaman dulu. Tapi di zaman sekarang enggak bisa. Ya, seseorang ingin memuliakan orang lain dengan cara sujud, boleh? Enggak boleh. Ya, tetapi syariat Nabi Yusuf alaihissalam dengan Nabi Yakub, ketika Nabi Yakub bertemu dengan Nabi Yusuf, seluruh keluarganya sujud kepada Nabi Yusuf. Ada sebagian ulama mengatakan itu ibarat Ka'bah, kiblat, sehakikatnya mereka sujud kepada Allah, tapi Nabi Yusuf sebagai kiblatnya. Ada sebagian ulama mengatakan itulah bagian cara mereka dalam memuliakan orang yang mulia. Maka di zaman sekarang enggak boleh kita sujud kepada orang untuk memuliakan orang lain. Karena itu semua sudah terhapus. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Pas satu makna as-sunnah adalah sebagai kebalikan dari kalamullah, yaitu perkataan Nabi, yaitu hadis. Tapi Nabi sendiri perkataannya adalah wahyu. Kenapa tidak dikatakan perkataan Nabi adalah kalamullah, padahal dia adalah wahyu? Tidak bisa. Tapi, sebagaimana telah kita pelajari dalam kajian kita terdahulu tentang kalamullah, Al-Quran adalah kalamullah, lafad dan maknanya itu datang dari Allah. Ya, sehingga dia itu bukan makhluk. Adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Wama yantiqu anil wahyi wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah mengucapkan sesuatu dengan hawa nafsunya kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi dengan sebuah perintah. Allah mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah khabar. Apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi rahimani wa rahimakumullah, kemudian diungkapkan dengan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadis itu adalah ucapannya Rasulullah. Ketika hadis itu adalah ucapannya Rasulullah, maka apa? Dia adalah makhluk. Sesuatu yang datang dari makhluk adalah makhluk. Adapun Al-Qur'an lafadznya itu datang dari Allah, sehingga Rasulullah membacakan lafadz apa yang datang dari Allah kepada kita. Maksudnya kepada sahabat yang pada waktu itu hidup, dan kepada kita yang telah termaktub di dalam Al-Quran. Ini bedanya. Makanya para ulama mereka mengatakan Al-Quran gak boleh diriwayatkan dengan makna an diganti dengan fi, tetapi ucapan Nabi SAW boleh diriwayatkan dengan makna selama tidak mengubah daripada isi kandungan hadis tersebut. Bisa difahami ya? Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, perihal dimaksudnya Al-Quran, mansukh, ya. Itu dari segi makna atau dari segi lafaznya juga, Ustaz? Taib, kalau kita mempelajari daripada usul tafsir ayu alikhu rahimani wa rahimakumullah, ada di antara Al-Quran itu dihapuskan lafad dan maknanya, dua-duanya. Ada di antaranya dihapuskan adalah hukumnya, hukumnya dihapus tapi lafadnya itu masih ada. Ya, dan ini dibahas di dalam kitab-kitab usul tafsir oleh para ulama kita. Ya, ada dihapus semuanya, lafadznya dan maknanya semua, hukumnya semua terhapus. Ya, ada yang tersisa daripada lafadznya, namun hukumnya sudah terhapus. Ya, dan tentunya bagaimana cara kita mengetahuinya? Ada kaedah-kaedah dalam ilmu usul tafsir yang perlu untuk dipelajari. Wallahu a'lam. Terus pertanyaan berikutnya, Ustaz, izin bertanya lagi, adakah ayat-ayat Al-Qur'an yang lafaznya dihapus tapi hukumnya masih berlaku, Ustaz? Apa? Jika lafaz dihapus, lafaznya dihapus tetapi hukumnya masih berlaku, Ustaz? Taib, wallahu a'lam bishawab. Taib. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak bisa menghadirkan sekarang. Insyaallah mungkin akan saya jawab pada pertemuan yang akan datang. Taib. Alhamdulillah sudah semua set pertanyaannya. Oh, alhamdulillah. Tapi itu PR ya? Ya, Ustaz. Nanti tolong di WhatsApp saya PR-nya diulangi kembali biar saya cari pembahasannya. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Insyaallah disampaikan oleh Mas Alfian. Baik, insyaallah. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas hari ini. Barakallahu fikum. Kita ketemu lagi di hari Rabu nanti pukul 18.30 waktu Jepang atau 18.30 waktu Indonesia Barat. Baik, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Semoga sehat terus semuanya. Amin. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri ya. Subhanallah wa bihamdika, syukran lantas.